طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain di kota manapun, dan para pemirsa TV manapun, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali ya kita berjumpa melanjutkan kajian tentang para penghuni surga. Terakhir kemarin kita sudah menjelaskan beberapa pemimpin para ahli surga, baik dari kalangan orang dewasa, dari kalangan anak-anak muda, juga dari kalangan para wanita. Nah, sekarang adakah orang yang sudah dijamin masuk surga? Masuk surga atau nerakanya seorang itu gaib, karena belum kejadian. Maka tidak boleh siapapun memvonis seseorang sebagai ahli surga atau ahli neraka, kecuali melalui perantara wahyu. Karena kalau wahyu itu informasi dari Allah yang kemudian diberitahukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Maha mengetahui segala yang termasuk perkara gaib. Lalu perkara gaib ini oleh Allah diinfokkan kepada Rasul yang diridhoinya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Allah lah yang Maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun di kalangan makhluknya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi SAW bisa mengetahui beberapa perkara gaib yang orang lain tidak tahu. Nah, di antara beberapa perkara gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang kelak dipastikan masuk surga. Kalau Nabi boleh memastikan seseorang di surga atau di neraka, karena bukan pendapat atau prediksi beliau pribadi, tapi wahyu dari Allah. Selain beliau, tidak ada yang boleh memprediksi atau apalagi memvonis si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, fulana ahli surga, fulana ahli neraka. Tidak boleh. Sejahat apapun orang sekarang, kafir, jahat ke Islam dan kaum muslimin, tapi dalam kondisi masih hidup, tidak boleh kita pastikan pasti dia di neraka. Karena apa? Karena dia masih hidup. Kita gak tahu akhir kematiannya seperti apa. Mungkin gak dia tobat sebelum kematiannya. Sangat mungkin. Dan ini dialami oleh para sahabat zaman dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membenci Islam dan nabinya. Bahkan bukan sampai membenci, berencana mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mati dalam kondisi seperti itu, pasti masuk ke dalam neraka. Kalau mati dalam keadaan kafir, membenci Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi realita kehidupan beliau ternyata tidak demikian. Beliau dapat hidayah dari Allah, kemudian masuk Islam, dan keislamannya sangat bagus, dan mati sebagai seorang muslim terbaik pada zamannya. Maka beliau ahli surga. Banyak para sahabat yang bernasib seperti itu. Tadinya benci dan memusuhi Islam dan kaum muslimin, tapi kemudian tobat dan masuk Islam. Maka tidak boleh kita memvonis ahli neraka kepada manusia sejahat apapun di saat dia masih hidup. Ada kemungkinan tobat, ya. Termasuk memvonis orang ahli surga. Hanya karena melihat dia ini berilmu, tauhidnya lurus, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia. Wah, ini pasti ke surga. Belum tentu. Kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Apa mungkin atau pasti dia istiqamah sampai akhir hayatnya demikian? Belum tentu. Mungkin enggak belot? Sangat mungkin. Realita yang ada menunjukkan banyak orang yang belot di akhir hidupnya dari baik ke buruk dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW sudah mengisyaratkan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Bertauhid, akidahnya lurus, ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia. Sampai tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Tidak ada jarak kecuali hanya satu langkah, satu hasta saja. Ketetapan Allah mendahului, dia belot. Dia berhenti dari kebaikannya, berubah menjadi beramal dengan amalan ahli neraka, meninggalkan ibadah amal solehnya, berubah menjadi beramal salah, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk dalam neraka. Maka ini memberi pelajaran kepada kita. Tidak boleh memvonis orang dengan vonis yang masih gaib. Di ahli surga atau ahli neraka kita tidak tahu. Nah, adapun Nabi alaihi salatu wasalam, beliau berbicara berdasarkan wahyu. Bukan prediksi pribadi. Bukan ramalan pribadi. Bukan menurut perkiraan pribadi. Tapi berdasarkan wahyu. Allah berfirman, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau, Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang dikatakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, termasuk siapa ahli surga, Nabi sudah diberitahu. Di antaranya ada 10 sahabat yang oleh Allah diinformasikan kepada Nabinya bahwa 10 sahabat ini masuk surga. Lalu Nabi SAW mengungkapkannya kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Dalam Musnad Ahmad dari Sa'id bin Zaid. Juga Sunan At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf. Berkata Nabi SAW, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair bin Awam juga di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga di surga. 10 orang ini sudah dijamin. Nabi alaihi salatu wasallam berbicara begitu atas dasar wahyu. Dan ke-10 orang ini istiqamah di atas keislamannya, ketaatannya sampai akhir hayat. Matinya pun tetap di atas Islam. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini diterima dari Sa'id bin Zaid. Dengan lafaz yang sedikit berbeda dengan hadis tadi. Berkata Nabi SAW, Mu'asyaratun fil jannah. An-Nabiyu fil jannah. Wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah. Wa Sa'ad bin Malik fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Ada 10 orang yang akan masuk surga. Pertama Nabi di surga. Kedua Abu Bakar, ketiga Umar, keempat Uthman, kelima Ali, keenam Talha, ketujuh Zubair bin Awam, kedelapan Sa'ad bin Malik, kesembilan Abdurrahman bin Auf, dan kesepuluh Sa'id bin Zaid. Sanad hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu saat beliau duduk-duduk di sebuah perkebunan kurma milik Aris dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, saat itu menjaga pintu masuknya. Tiba-tiba datang Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Berkata Nabi kepada Abu Musa, "Izinkan dia dan beri kabar dia dengan surga." Izinkan Abu Bakar untuk masuk dan beri kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Masuklah Abu Bakar, duduk. Tak lama kemudian datang Umar, minta izin masuk. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idzan lahu basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beri kabar kepada dia tentang surga. Masuk juga. Thumma ja'a Utsman, lalu datanglah Utsman. Minta izin pula. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh." Izinkan dia masuk, beri kabar dia bahwa dia akan masuk surga karena bala yang akan menimpahnya. Bala itu ya ujian dan cobaan, penderitaan. Dan memang terbukti di zaman Utsman mengalami bala yang luar biasa dahsyatnya. Sampai Umar dibunuh oleh beberapa orang. Hadis ini menunjukkan tiga orang ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam riwayat lain, Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih, yang sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Al-qa'imu ba'di fil jannah, walladhi yaqumu ba'dahu fil jannah, wath-tsalits war-rabi fil jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang akan memimpin setelah aku akan berada di surga. Siapa yang memimpin setelah beliau? Abu Bakar. Dan orang yang memimpin setelahnya juga akan ada di surga, yaitu Umar. Juga yang ketiga dan yang keempat. Pemimpin ketiga dan pemimpin keempat juga akan ada di surga. Ketiga adalah Utsman dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar, "Anta atiqum minan nar." Engkau adalah orang yang akan terbebas dari api neraka. Dan ini menunjukkan akan masuk ke dalam surga, ya. Inilah keterangan-keterangan yang menjelaskan 10 orang yang sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ahli surga. Selain 10 orang yang diterangkan tadi, ada juga beberapa sahabat lain yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Siapakah orang-orang di luar 10 orang tadi? Pertama, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ja'far ini saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satu paman Nabi alaihi salatu wasallam, disebut juga dengan sebutan singa Allah. Sebagai syahid, salah satu di antara syuhada perang Uhud. Beliau gugur di medan perang Uhud, ditombak pada dadanya oleh seorang budak saat itu namanya Wahsy atas perintah Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang saat itu masih musyrik. Di perang Uhud menjadi musuh. Wahsy diberikan amanat khusus, kamu incar tuh Hamzah. Wahsy ini seorang ahli tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah membidik, aku tidak pernah meleset. Diincarlah Hamzah. Kemudian setelah dapat posisi yang tepat, dilempar dengan tombak dan menancap di dada Hamzah, gugur sebagai syahid. Maka karena mati dalam keadaan di medan perang, dijamin dia masuk surga. Sebagaimana diterangkan dalam Sunan At-Tirmidzi, juga Musnad Abu Ya'la, Mustadrak Al-Hakim dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib malakan yatiru fil jannah bi janahaini. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib, dia dibawa oleh satu malaikat terbang ke surga dengan kedua sayapnya. Hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Adi serta Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltu jannatal bariha fa nadartu fiha fa idza Ja'far yatilu ma'al malaika wa idza Hamzah mut takiun ala sarir." Kata Nabi SAW, aku masuk surga tadi malam. Salah satu wahyu atau salah satu nubuah, bukti kenabian beliau. Aku masuk ke dalam surga tadi malam. Aku lihat ke dalamnya. Tiba-tiba aku melihat Ja'far terbang bersama malaikat. Dan aku melihat Hamzah sedang bersandar di atas dipan-dipan yang mewah. Dan ini menunjukkan kedua orang ini sudah dijamin masuk surga. Bahkan berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang Hamzah bin Abdul Muthalib dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sahih Al-Jami, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti dengan ini kita sudah mengerti 12 sahabat. 10 yang tadi sebutkan, 2 lagi adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Ada lagi sahabat lain yang juga dijamin masuk surga, namanya Abdullah bin Salam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasul alaihi salatu wasallam Abdullah bin Salam asyiru asyrah fil jannah. Kata Mu'ad, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang masuk surga. Ada lagi sahabat lain namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Dakhaltul jannah fastaqbalatni jariyah syabah faqultu liman anti?" Qalat li Zaid bin Harithah. Aku masuk surga, aku disambut oleh seorang jariah syabah, oleh seorang pemudi, pelayan salah satu di antara bidadari surga. Lalu aku bertanya, kamu ini milik siapa? Bidadari surga ini kemudian menjawab, aku milik Zaid bin Harithah. Menunjukkan Zaid bin Harithah akan masuk ke dalam surga. Selain itu ada lagi sahabat lain namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini dijamin masuk surga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Ibnu Asakir dengan sanad yang hasan, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Dakhaltul jannah faraitu li Zaid bin Amr bin Nufail darajatain." Aku memasuki surga, maka aku melihat bahwa Zaid bin Amr Nufail ini memiliki dua derajat, dua tingkatan di surga. Dan Zaid ini adalah salah seorang sahabat muhajir yang ketika masih di zaman jahiliyah, dia yang menyeru manusia kepada tauhid. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang, masa jahiliyah, dia sudah menyeru orang untuk hanya menyembah Allah semata-mata. Makanya begitu Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, menyeru kepada tauhid, sudah klop. Makanya masuk Islam sejak awal. Dan dia turut mengajak manusia kepada tauhid. Selain itu ada lagi sahabat namanya Harithah bin Nu'man. Dia juga dijamin sebagai ahli surga oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'ah." Fakultu man hadha, qalu Harithah bin Nu'man. Kadhalikumul bir, kadhalikumul bir. Aku masuk surga, aku mendengar di surga itu ada bacaan. Ada orang yang membaca, baca Quran. Aku bertanya, siapakah orang ini yang baca Al-Quran ini? Dijawab Harithah bin Nu'man. Seorang sahabat terkenal dengan sebutan muadzin Rasul alaihi salatu wasalam. Yang tadinya mantan hamba sahaya, masuk Islam dengan keislaman yang kuat, tegar, setegar batu karang di lautan. Disiksa habis-habisan agar murtad dari Islam, beliau tidak mau murtad dari Islam. Lebih baik menderita di atas keislaman. Siapakah beliau? Beliau adalah Bilal bin Abi Rabah. Dia juga termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dengan sanad yang sahih. Diterima dari Umamah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Dakhaltul jannah fasami'tu khashfata baina yadayya. Qultu ma hadhihi al-khashfah? Faqila hadha Bilal yamshi amamak." Aku masuk ke dalam surga. Aku mendengar ada suara-suara langkah orang berjalan di depanku. Aku bertanya, "Langkah-langkah siapakah ini?" Dijawab, ini adalah langkah Bilal, dia sedang berjalan di depanmu. Dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah lailatan usriyabi fasami'tu min janibiha wadsa." Faqultu, "Ya Jibril, ma hadha?" Qal, "Bilalul muadzin." Aku masuk surga pada waktu malam ketika aku diisrakan. Aku melihat di sampingnya itu ada satu singgasana. Lalu ditanya, "Wahai Jibril, ini punya siapa?" "Ini adalah punya Bilal, seorang muadzin." Dan banyak lagi keterangan lain yang menunjukkan bahwa Bilal ini ahli surga. Ada lagi sahabat lain namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah terkenal sebagai orang yang sangat-sangat dermawan, Karena kedermawanannya, dia ini banyak membantu kaum muslimin yang kesulitan secara ekonomi. Dia tidak merasa sayang terhadap hartanya, bahkan harta ini bukan sekedar harta, tapi sumber penghasilannya. Itu kebun kurma yang sangat luas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahihnya, juga Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kam min adqin mu'allakin li ibni Dahdah fil jannah. Betapa banyaknya pohon-pohon kurma bagi Abu Dahdah di surga nanti. Abu Dahdah adalah orang yang mensedekahkan sebaik-baik perkebunan yang ada di Madinah saat itu. Ketika musim paceklik, kesulitan ekonomi melanda kaum muslimin saat itu, Abu Dahdah datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lalu mensedekahkan kebun kurma terbaik yang ada di kota Madinah. Semuanya itu untuk fisabilillah. Maka mendengar hal itu, Nabi SAW menyatakan betapa banyaknya nanti pohon-pohon kurma yang akan diberikan oleh Allah kepada Abu Dahdah di surga. Abu Dahdah ini orang yang begitu ayat turun sangat langsung tergiur dengan isinya. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Mana infak dan sedekah untuk kepentingan fisabilillah. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Di dunia, walahu ajrun karim. Dan di akhirat, bagi dia akan ada pahala yang sangat mulia. Begitu ayat ini turun, Abu Dahdah ini langsung kabita. Dengan balasan di akhirat, maka tak ragu, tak segan, dia langsung mensedekahkan perkebunan kurma miliknya yang dianggap sebagai sebaik-baik perkebunan yang ada di Madinah. Disebut dengan sebutan Afdalu Basatin Al-Madinah. Seutama-utama atau sebaik-baik perkebunan kurma yang ada di Madinah. Begitu mendengar firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya. Dan bagi dia pahala yang amat sangat besar. Maka tak segan-segan Nabi SAW menyatakan betapa banyaknya pohon-pohon kurma yang sangat matang di akhirat di surga bagi Abu Dahdah ini. Yang menunjukkan beliau akan masuk ke dalam surga karena perbuatannya. Di antara orang yang juga dijamin masuk surga adalah orang yang pertama kali iman sebelum yang lain-lainnya mengetahui bahwa Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali menerima wahyu, beliau terguncang. Di Gua Hira, tempat yang sangat sepi, menyendiri tiba-tiba muncul sesosok makhluk. Makhluk ini yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Mendekapnya dengan dekapan yang erat, membuat nafasnya pengap. Lalu berkata, Iqra. Sampai tiga kali. Dijawab, ma'a Nabi Qari. Aku enggak bisa membaca. Iqra. Sampai. Lalu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah ayat ini turun dan malaikat Jibril menghilang, Nabi alaihi salatu wasallam bergegas turun. Jadi gua Hira. Karena gua Hira itu adanya di atas bukit yang namanya Bukit Nur di kota Mekah. Lalu turun bergegas sampai rumah, zammiluni zammil, selimuti aku. Datang ke istrinya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Diselimuti, dihibur dan seterusnya, lalu dibawa ke salah satu saudara sepupu Khadijah yang saat itu dikenal sebagai seorang pendeta. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Dia menyatakan, hadan namus. Yang datang itu namus, itu malaikat Jibril dalam bahasa Ibrani. Lalu dia menyatakan, seandainya aku hidup, aku masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu, niscaya aku akan menjadi penolong. Jadi dia sudah menyatakan keislamannya sejak awal. Sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi rasul. Ketika menerima wahyu pertama masih menjadi nabi. Karena belum ada perintah untuk menyebarkannya kepada orang lainnya. Tapi Waraqah bin Naufal ini sudah menyatakan keimanannya. Dan memiliki tekad kelak. Seandainya Nabi alaihi salatu wasallam mengalami sesuatu berupa pengusiran dari kaumnya dan dia masih hidup, niscaya dia akan menjadi penolong utamanya. Berkaitan dengan Waraqah bin Naufal ini, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "La tasubu Waraqah bin Naufal, fa inni qad ra'aitu lahu jannah aw jannatain." Jangan sekali-kali kalian mencela Waraqah bin Naufal, karena sungguhnya aku melihat bagi dia ada satu surga atau ada dua surga. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Waraqah bin Naufal termasuk salah satu di antara ahli surga. Inilah 9 sahabat yang juga dijamin masuk surga selain 10 orang yang tadi disebutkan. 9 orang ini adalah pertama Ali bin Ja'far bin Abi Thalib, keduanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ketiganya Abdullah bin Salam, keempatnya Zaid bin Harithah, kelimanya Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian keenamnya Harithah bin Nu'man, ketujuhnya Bilal bin Abi Rabah, kedelapannya Abu Dahdah, dan yang kesembilannya adalah Waraqah bin Naufal. Semuanya itu merupakan orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, inilah beberapa orang yang dicap sebagai ahli surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam melalui wahyu. Selain yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita tidak boleh sama sekali memfani seseorang ahli surga ataupun ahli neraka. Bagaimanapun kondisi orang itu ketika hidupnya, baik dia amat sangat super jahat kepada Islam dan kaum muslimin, amat sangat kafir kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, gak boleh kita vonis dia pasti di neraka. Karena kita belum mengetahui akhir dari kehidupannya, sebab amat sangat mungkin orang seperti itu tobat dari dosa-dosanya. Lalu belot menjadi orang yang soleh, yang terbaik. Lalu mati dalam keadaan demikian, mungkin masuk surga. Atau sebaliknya, gak boleh kita memvonis seorang ahli ibadah yang solehnya luar biasa. Lalu kita jamin, pasti dia masuk surga. Karena kita pun belum mengetahui akhir dari kehidupannya. Berkata Rasul alaihissalatu wassalam, al-a'mal bi khawatimiha. bahwa amal-amal itu amat sangat tergantung dari amalan terakhir yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa husnul khatimah, bisa juga su'ul khatimah. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahal jannah. Ya. Cukup sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penyampaian kajian di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua, jelas dan gamblang. Dan untuk selanjutnya kami undang para pendengar dan pemirsa untuk bisa bertanya jawab dengan Al Ustaz, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Lampung. Pak Kasdi di Tanjung Raja, Lampung Utara. Silakan. Mau bertanya pada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau bertanya, Pak Ustaz. Silakan. Tentang membaca istighfar di waktu sahur. Yang saya tanyakan fadilahnya itu, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pak Tasdik di Lampung. Pak Kasbi. Pak Kasbi di Lampung. Ya. Bertanya tentang fadilah istighfar pada waktu sahur. Yang dimaksud pada waktu sahur bukan pada saat makan sahur, tapi pada saat dini hari. Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang istighfar pada waktu saat sahur, bukan ketika makan sahur. Walaupun untuk umpamai besoknya kita tidak akan saum, karena bukan Ramadan, bukan Senin Kamis, tidak akan saum kita. Tapi kita bangun pada waktu dini hari. Saat ketika orang yang akan saum mungkin melakukan sahur. Walaupun kita sendiri tidak sahur. Dini hari. Maka istighfar saat itu keutamaannya jelas. Didengar langsung oleh Allah dan dikabul. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun ke langit dunia pada saat malam tersisa sepertiga akhirnya. Lalu dia menantang, siapa yang meminta ampunan padaku saat ini pasti akan aku ampuni. Dan siapa orang yang meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan permintaannya. Saat itu adalah salat yang mustajab untuk berdoa, termasuk beristighfar dan minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar atau berdoa di saat itu jauh lebih mustajab dibanding istighfar atau doa di saat-saat lainnya. Itu salah satu di antara keutamaannya. Sekali lagi yang dimaksud istighfar pada saat sahur, waktunya, maknanya adalah pada saat dini hari. Walaupun kita tidak sedang sahur. Adapun kalau esoknya kita mau saum lalu sebelum adzan subuh kita makan sahur lalu berdoa, ya itu lebih utama juga. Karena orang yang sedang makan sahur memiliki keutamaan memperoleh selawat dari Allah dan para malaikatnya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Dan ini menunjukkan keutamaan sahur bagi orang-orang yang mau melakukan saum, dan doa ketika itu juga termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah. Inilah salah satu di antara keutamaan istighfar pada saat dini hari sebelum datangnya waktu azan subuh. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua untuk bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Ada yang masuk? Halo? Silakan dicoba kembali Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Yang tadi sempat masuk dan kembali tertutup, silakan. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Hamba Allah. Silakan, Pak. Di mana, Pak? Di Bandung, Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau kalimat di hadis la yu'minu ahadukum itu la nafsil jinsi atau el kamal, Ustaz? La apa? La nafsil jinsi atau la nafsil kamal, Ustaz? Taib. Syukurannyakumlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta bla bla bla ila akhirih. Banyak lafaz yang berbeda dalam hadis. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai umpama hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai kebaikan yang dia cintai untuk kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Dalam lafaz lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, bahkan semua manusia. Dan banyak lagi lafad-lafad lain yang awalnya diawali oleh la yu'minu ahadukum. Apa huruf la di sini? La nafi jinsi atau la nafi kamal? Maknanya la nafi kamal. Artinya menafikan atau meniadakan kesempurnaan iman. Bukan tidak ada iman sama sekali lalu dianggap kafir. Bukan. Karena apa? Karena keimanan orang itu ada. Masih ada tersisa di dalam hati. Cuma enggak sempurna. Kalau orang umpamanya hadis menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maknanya tidak sempurna. Ada iman ada, tapi enggak sempurna. Tidak berarti kafir. Oh, kalau umpamanya kita lebih mencintai untuk diri sendiri daripada orang lain berarti kafir, sebab ayat ini, hadis ini menyatakan tidak ada iman berarti kosong dari iman berarti kafir. Bukan begitu, tapi maksudnya tidak sempurna imannya. Sama juga dengan hadis la yaznil muslimu la yaznil mu'minu hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang kalau ketika zinahnya itu dia mukmin. Wala yashrabul khamar al-mu'minu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah mabuk seseorang kalau ketika mabuknya itu dia iman. Dan tidaklah mencuri seseorang kalau ketika mencurinya itu dia iman. Apakah yang dimaksud iman di sana adalah nafi jinsi, maknanya meniadakan iman sama sekali alias kafir, ataukah dianggap tidak sempurna? Jawabannya yang kedua, tidaklah sempurna. Tidak akan berzina seseorang apabila ketika berzinahnya itu imannya sempurna. Tidak akan mabuk Seseorang apabila ketika mabuknya itu imannya sempurna. Dan tidak akan mencuri seseorang, seorang muslim, apabila ketika mencurinya itu dia mukmin. Maksudnya imannya sempurna. Bukan berarti dari hadis ini dianggap pezina, pemabuk, pencuri itu kafir, murtad, keluar dari Islam dengan perbuatan. Bukan. Tapi maksudnya nafi kamalil iman. Menafikan kesempurnaan iman. Imannya masih ada? Masih ada. Makanya seorang muslim yang kemudian berzina, seorang muslim yang kemudian mencuri, seorang muslim yang kemudian dia itu mabuk, maka dengan zinahnya, dengan mabuknya, dengan pencuri tidak murtad dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau dia mutobat tidak harus bersyahadat kembali, karena bukan belum murtad. Nah, makanya kita banyak temukan para pezina, para pemabuk, para penjudi, para pencuri masih sholat apa tidak? Masih sholat. Kadang-kadang yang seperti itu bukan hanya sholat fardu, kadang tahajud juga suka. Walaupun niatnya beda, saum Senin Kamis atau sunat suka. Walaupun niatnya berbeda. Kenapa kamu rajin amat? Padahal kamu ini seorang pelacur umpamanya, pezina. Dia bilang, ya mudah-mudahan dengan rajinnya saum Senin Kamis jadi laku keras. Tuh bayangkan. Niat saumnya agar laku dalam perzinahannya. Ada yang seperti itu, mungkin ada. Jadi adanya sholat, adanya saum, bukan hanya yang fardu, bahkan yang sunnah menunjukkan masih adanya iman dalam hatinya. Sehingga keimanannya tidak ternafikan secara mutlak, secara total. Oleh karena itu lafaz hadis la yu'minu ahadukum. Maksud huruf la di sana bukan la nafi jinsi, tetapi la nafi kamalil iman. Bukan menafikan iman secara keseluruhan sehingga kosong dan dianggap kafir, bukan. Tapi maksudnya menafikan kesempurnaan iman orang tersebut. Orang itu ada iman tapi tidak sempurna, kurang. Makanya terjerumus ke dalam dosa-dosa besar yang dilarang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung melalui telepon dan nomor 022-8686-2637. Baik, yang barangkali ada kaitannya dengan jawaban Ustaz tadi, ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita, Ustaz. Dari Umu Bagus dari Jakarta. Bagaimana dengan orang yang memang berniat untuk masuk neraka? Apakah masih bisa dikatakan muslim atau memang termasuk penduduk neraka? Iya, barakallahu fiik. Ada orang yang berniat masuk neraka. Iya. Ada ya? Ada artis, Ustaz. Nah, supaya ketemu sama artis-artis lain katanya di neraka. Oh. Dia tidak tahu bagaimana kondisi di neraka. Biar ketemu sama sahabat-sahabatnya sesama artis di neraka, yeah, gitu. Betul. Dikiranya kondisinya enak. Oh, ketemu bisa ngobrol. Bisa bercanda seperti yang mereka lakukan di dunia. Ya gak bisa, mereka babak belur memperoleh azab dan siksa waliyadzubillah. Kufurkah orang itu? Pertama nih, bahwa dia masih memiliki iman tentang adanya neraka. Dan itu keimanan yang bagus. Meyakini adanya neraka. Kedua, sisi baiknya, sisi baik. Dia masih meyakini bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan itu berakibat, berefek di azabnya orang tersebut di dalam neraka. Dua, dan ini aspek kebaikan dari ucapannya. Ucapannya menunjukkan minimalnya dua hal. Dia meyakini adanya neraka. Yang kedua, meyakini bahwa para pelaku dosa besar itu terancam dengan neraka. Adapun aspek buruknya adalah nekat dia, menantang. Tahu bahwa itu neraka, dahsyat, tapi tidak takut. Disangkanya apa, dikiranya neraka itu kayak penjara gitu. Masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa berjumpa dengan sesama tahanan gitu. Penjara di dunia bukanlah neraka. Neraka dunia mungkin, ya. Walaupun tidak semua. Sebab ada orang yang di penjara tapi senang gitu ya. Kamarnya ditata di ASEAN sedemikian rupa, mungkin ada. Tapi walaupun penjara itu membuat si penghuninya menderita, kerja paksa, hukum rimba berlaku, itu gak ada apa-apa dibanding neraka yang sebenarnya di akhirat. Waliyadzubillah. Ya. Apakah dengan ucapannya itu kufur apa tidak? Belum, belum kufur. Atau bukan belum? Tidak kufur. Karena tidak menunjukkan pengingkaran terhadap adanya neraka dan azab neraka. Bahkan menunjukkan sebaliknya. Cuma dia tidak takut ke dalam neraka. Dan tidak takutnya dia ke dalam neraka, kepada neraka dan kepada azab Allah itu menunjukkan super lemahnya iman. Imannya ada dalam hatinya, tapi super lemah. Karenanya tidak takut. Padahal Allah menyatakan, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar u'iddat lil kafir. Takutlah kamu ke dalam neraka. Yang kayu bakar itu terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi berdasarkan hal itu, Allah menyuruh kita takut ke dalam neraka, dia tidak takut. Tidak takutnya terhadap murka dan azab Allah menunjukkan apa? Kekotoran hatinya. Menunjukkan bahwa imannya itu walaupun ada super tipis, hawa nafsunya yang super gede. Apakah pasti dia ke dalam neraka? Ya tidak. Karena apa? Karena kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Mungkin enggak suatu saat dia bertobat? Amat sangat mungkin. Jangankan itu, orang ateis yang tidak yakin terhadap adanya Allah, tidak yakin terhadap adanya surga dan neraka, yang tidak yakin terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhinya, yang kemudian tobat masuk Islam, ada? Ada. Kita tahu ada pernah seorang sutradara film di Belanda yang kemudian membuat film yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan judul Fitnah. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian masuk Islam, nangis di depan Ka'bah. Menunjukkan keislamannya, kemudian bertobat dari semua kesalahannya. Dia jauh lebih jahat daripada orang yang menantang dirinya masuk neraka. Lebih jahat. Tapi diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian masuk Islam. Oleh karena itu, sekali lagi tidak boleh kita memvonis sejahat apapun orang dengan vonis, ah dia pasti ke dalam neraka. Enggak boleh. Sebelum mengetahui akhir kehidupannya. Kecuali kalau umpamanya dia menyatakan, saya pesan satu kapling aja lah di neraka, lalu setelah itu mati tanpa tobat, iya. Orang itu terancam dengan ancaman neraka. Yang jadi masalah kan dia masih hidup. Dan kita tidak tahu kapan mati dan bagaimana saat kematiannya. Mungkin akan bertobat setelah itu? Mungkin. Akan bertobat sebelum kematiannya, kemudian dia menghentikan seluruh aksi-aksi yang kontroversialnya. Sekedar caper, mencari perhatian orang agar beken, walaupun di atas keburukan, kemudian berhenti dari semua itu. Bertobat. Kemudian menutup auratnya secara rapat. Kemudian ahli ibadah, amal soleh dan berakhlak mulia. Lalu mati dalam keadaan demikian. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Kita tidak tahu hidayah Allah turun kepada siapa. Berdasarkan hal itulah, pertama, kita tidak boleh mencap kafir kepada orang seperti itu. Yang kedua, tidak boleh juga memvonis. Dia pasti ada di kerak neraka. Neraka yang paling rendah tingkatannya karena luar biasa durhakanya, enggak boleh. Selama dia masih hidup, ya. Boleh enggak kita doakan kebaikan? Ya bagus, doakan ya Allah berikan hidayah biar tidak membuat kaum muslimin pusing dan puyeng. Biar tidak menimbulkan madarat ke banyak orang, berikan hidayah, itu bagus. Boleh enggak kita doakan, ya Allah masukkan dia ke dalam neraka yang paling dalam? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena dia masih hidup, ya. Yang kita tidak tahu, barangkali saja dia itu kelak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang antum kembali. Ada penonton yang masuk. Halo. Halo. Halo. Ya, silakan. Dari siapa, di mana Bapak? Oh, Ripan di Ciramplas, Bandung Barat. Silakan. Ustaz. Iya. Saya kan kerja di kepolisian, ya. Oh, polisi, iya. Sipilnya apa polisinya? Polisinya. Oh iya, mangga. Kan saya udah lumayan mengenal ini gitu, ya, dakwah sunnah. Saya tuh mau minta saran, kan di kepolisian itu nggak boleh berjenggot, sedangkan kan jenggot saya tumbuh. Jadi. Gimana ya, kalau kan saya selama ini mencoba bertahan dengan jenggot saya ini gitu di kedinasan saya, walaupun ada yang gitulah pendapatnya ke saya gitu. Seandainya gitu ada dua pilihan di kantor saya ini, apa, keluar atau cukur jenggot gitu, ya? Dua pilihannya, keluar atau cukur jenggot gitu. Iya, ya. Kalau pilihannya itu gimana? Taib. Siapa? Sudah? Namanya Irfan, Pak. Ya. Namanya siapa? Rifan. Oh, Rifan. Iya. Sudah, Pak? Sudah, itu aja. Taib. Mohon sarannya, Ustaz. Taib. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arifan, Pak Polisi. Ya, barakallahu fik. Iya, Pak Arifan tidak sendirian. Tapi salah satu di antara entah ratusan, entah ribuan polisi cinta sunnah. Ada tuh. Beberapa hari yang lalu juga saya kedatangan polisi dari Polda. Ngobrol banyak. Salah satu keluhannya yaitu sama. Beliau cingkrang, kemudian banyak ditegur oleh atasannya, apalagi dinyinyiri. Orang bersikap nyinyir, kawan-kawannya bersikap nyinyir kepadanya. Istrinya juga alhamdulillah sudah cinta sunnah, selalu mendengarkan kajian-kajian kita. Beberapa bulan yang lalu Kapolres Cimahi juga berkunjung ke kita. Tapi beliau sekarang sudah dipindah ke Polda juga, jadi kanit apa gitu. Pak Yoris. Sebelum ke Cimahinya, enggak setahun beliau di sini. Masih di Indramayu telepon saya. Mohon bimbingan, mohon petunjuk, dan begitu datang ke sini. Memberikan beberapa bantuan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqamahkan beliau dan mengistiqamahkan para polisi dan para TNI yang sudah cinta sunnah. Jadi Pak Rifan tidak sendirian, banyak yang seperti itu, ya. Lalu ada komunitas PCS, Polisi Cinta Sunnah. Di kalangan para TNI dan para polisi ada yang istrinya berjilbab. Kalau keluar kadang pakai cadar. Nah, inilah segelintir orang yang jarang dalam kebaikan itu spesial, istimewa. Dan pasti akan diasingkan, dianggap aneh. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap aneh, asing. Dan kelak akan dianggap aneh, dianggap asing juga seperti pada awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Diasingkan, dikucilkan. Nyinyir, sentimen, jadi bahan candaan, bahan gonjakan. Menerima berbagai macam sebutan-sebutan yang memojokkan. Ya, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang seperti itu, yang dianggap aneh tadi. Siapa yang dianggap aneh itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh orang. Itu al-ghuraba namanya, ya. Al-ghuraba ini tidak hanya dialami oleh masyarakat sipil seperti saya, seperti Ikhwan Ahwat pada umumnya. Terlebih lagi dialami, dirasakan secara nyata oleh ikhwan-ikhwan dari kepolisian dan juga TNI, Angkatan Darat, Laut ataupun Udara. Atau pasukan khusus mungkin. Khusus itu masih angkatan darat juga ya. Nah seperti itu. Al-ghuraba mereka berbahagia. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, semaksimal yang kita bisa istiqamah. Kalau hanya teguran, hanya cibiran, ataupun hanya celaan, hinaan, sikap dan apa... pandangan mata yang aneh dari orang kepada kita, ah itu mah biasa. Jangan cemen. Tegar. Karena inilah yang dialami oleh seluruh manusia terbaik di setiap zaman. Para nabi mengalami jauh yang lebih dahsyat daripada itu. Para sahabat juga di awal-awal kemunculan Islam, oh sampai bertaruh nyawa. Dan itu akan teralami oleh setiap orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mumsikuna bisunnati kal-qabidi al-jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Panas gitu ya, banyak godaan, banyak gangguan. Dan ini ujian untuk keimanan. Ahasibanna su'ayut seraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya sudah iman, berpegang teguh kepada Quran Sunnah nih, saya sudah nyunnah. Apakah akan dibiarkan berkata seperti itu padahal mereka belum diuji? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang soleh, kemudian orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Kenapa? Karena para nabi orang yang keimanannya terhebat, ujiannya terhebat. Yubtalar rajulu ala hasbi dinih, fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya, kadar agamanya. Semakin hebat imannya, semakin hebat pelaksanaan agamanya, semakin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Ujiannya itu menyangkut nyawa, harta, kedudukan, dan yang sejenisnya. Fisik dan psikis. Dicela, dipojokkan, disebut. Dengan sebutan-sebutan yang buruk oleh mulut orang-orang yang juga kotor mulut dan hatinya. Itu biasa, itu risiko. Pertama istiqamahlah semaksimal yang kita bisa. Ya, semaksimal yang kita bisa. Pasti ada nyinyir seperti itu. Seperti yang juga dialami oleh warga sipil. Dipojokkan, dimarjinalkan, dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. yang jauh lebih banyak, kitanya sedikit. Di kepolisian begitu, di TNI juga begitu, di setiap lingkungan begitu. Kalau warga sivil bisa tegar menghadapi cemoohan sesama sivil, kenapa ABRI dan polisi yang mentalnya lebih terlatih cemen? Kenapa? Harus lebih tegar. Apa yang dialami oleh polisi dan TNI juga dialami oleh warga sipil. Dengan kadar yang sama, kadang berlebih. Warga sipilnya itu termasuk karyawan di perusahaan negeri ataupun swasta, sama mengalami intimidasi, mengalami penekanan. Jadi pertama, istiqamahlah. Kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak. Jadilah diri kita menjadi orang yang disukai, disenangi oleh semua orang karena kemuliaan akhlaknya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Bila perlu yang kelihatan enggak suka, yang kelihatan benci, berbuat baiklah sebanyak mungkin kepada orang itu. Dia malu sendiri, kita baik dia jahat, nanti malu sendiri dia. Minimal orang nanti simpati dan empati kepada kita. Betapa banyaknya orang yang tidak suka kepada pemahaman kita, kepada ibadah kita, tapi hatinya luluh oleh kemuliaan akhlak kok. Jadi yang kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak. Ketiga, jangan lupa nih, prestasi, skill, kemampuan. Jadikan diri kita sebagai orang yang dibutuhkan oleh kesatuan kita, oleh atasan kita. Ada tuh jamaah kita di Jakarta, ibu-ibu sudah punya jabatan, sekarang sudah pensiun. Beliau bercadar, tangan kanan menteri langsung. Ada reaksi, awalnya ada, tapi karena beliau menunjukkan kemuliaan akhlak, menunjukkan kepedulian kepada anak buah, anak-anak buahnya itu semuanya suka, senang, merasa nyaman kerja di kantor di bawah si ibu ini. Padahal sering keluar kota, meninjau ini dan itu didampingi oleh suaminya, kadang-kadang dengan menteri. Menterinya aja gak berani ngungkit-ngungkit. Pakaiannya yang menutup seluruh aurat sampai menutup juga wajahnya. Sampai pensiunnya. Gak ada yang mengutik-ngutik. Kenapa? Tenaganya dibutuhkan, kemampuannya dibutuhkan. Cara memimpinnya membuat semua orang itu nyaman. Atasannya gak berani macam-macam kepada dia. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang keberadaan dia itu mengkondisikan orang untuk taat, untuk disiplin, untuk jujur, untuk bekerja semaksimal yang dia bisa. Gak berani tuh, ya. Jadi kalau umpamanya seorang karyawan, polisi, atau ABRI, dia berbeda penampilannya, menampakkan sunnah, tapi akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Semua orang suka, yang sentimen-sentimen juga jadi senang. Ketika dia ada penekanan secara dinas umpama karena penampilannya, orang-orang banyak simpati, banyak empati. Hubungan pribadi dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama baik, itu akan segen loh. Apalagi kita punya skill, punya kemampuan, punya prestasi yang membanggakan, yang membuat orang itu salut kepada kita. Maka insya Allah, keberadaan kita dianggap aneh, tapi tetap tak ada yang berani mengutak-ngutik. Bahkan nanti menginspirasi banyak orang. Ya, awalnya suka ke orangnya karena kemuliaan akhlaknya, akhirnya suka kepada semua kebiasaannya. Suka kepada cara berpakaiannya. Suka kepada penampilannya yang berjenggot dan yang sejenisnya. Ya, itu yang saya amat sangat tekankan kepada siapapun. Baik kepolisian ataupun TNI ataupun karyawan sipil di perusahaan swasta ataupun negeri termasuk PNS. Yang ada mungkin aturan apakah tertulis ataupun tidak tertulis. Pertama, tetaplah istiqomah semaksimal yang kita bisa. Yang kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak. Menjadi orang yang disukai oleh banyak pihak. Satu dua yang benci ya pasti ada ya. Walaupun sebaik apapun akhlak kita. Jalin hubungan baik dengan semua pihak dan tunjukkan prestasi. Tingkatkan skill, kemampuan, kedisiplinan, kejujuran, dan sejenisnya, kepedulian kepada sama, maka itu akan membantu eksistensi kita, keberadaan kita di lembaga tempat kita bekerja tersebut ya. Semoga Allah memudahkan urusan semua ikhwan dan akhwat dimanapun berada, dan semoga mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, dan semoga juga orang-orang yang tidak suka kepada pengamal-pengamal sunnah ini luluh hatinya dengan kemuliaan akhlak kita ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali nanti jam 8 membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.